wala yaqtasiru ala ma yuzri bih li ghairi hajah, dan tidak mencukupkan atas apa yang berlebihan dengannya tanpa sebab, tanpa keperluan. Wala maqsudin syar'iyyin, dan tidak juga dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Maksud dari bab ini adalah kita dianjurkan untuk bersederhana di dalam pakaian dan tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa seorang muslim apabila dia di tengah orang-orang yang berpakaian sederhana, maka hendaknya dia berpakaian pun sederhana. Jangan sampai dia meninggikan pakaiannya di antara orang-orang yang sederhana. Berbeda tatkala dia berada di lingkungan yang memang orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, maka tidak mengapa dia memakai pakaian yang memang pantas untuk dikenakan di tengah komunitas tersebut. Ya, jadi hadis ataupun bab yang kita maksudkan di sini adalah bab anjuran untuk sederhana di dalam berpakaian. Sederhana dalam pakaian maksudnya yaitu apabila seseorang di tengah orang-orang yang berpakaian sederhana, maka dianjurkan untuk bersederhana dalam berpakaian. Tetapi sebaliknya, jika dia di tengah orang-orang yang diluaskan rezekinya, tingkatannya tinggi dari sisi harta, maka dia pun berpakaian seperti pakaian mereka. Dia pun berpakaian seperti pakaian mereka. Oleh karenanya, seorang manusia melihat keadaan, keadaan yang dia hadapi, lalu dia sesuaikan dengan pakaian dia. Ini maksudnya anjuran untuk sederhana. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis dari hadis pada bab ini. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Amr ibn Shu'aib an abih an jaddih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ini hadis yang sering kita dapati. Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, riwayat Amr bin Shu'aib ini dari bapaknya, dari kakeknya, pendapat yang paling kuat adalah dia hasan, hadisnya hasan. Ya, radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai untuk melihat bekas nikmatnya atas hambanya, untuk melihat bekas nikmatnya atas hambanya. Maksud hadis ini, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda yang dicintai oleh Allah terhadap seorang hamba adalah apabila seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin nikmat tersebut dia perlihatkan kepada orang lain. Dia perlihatkan kepada orang lain. Diberikan harta, maka dia perlihatkan kepada orang lain. Diberikan makanan, dia perlihatkan kepada orang lain. Diberikan pakaian, dia perlihatkan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tanpa sombong. Memperlihatkannya tanpa sombong. Karena jika sombong, maka ini masuk ke dalam perihal yang tercela. Adapun seseorang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia memperlihatkan nikmat tersebut, bahkan dia rasakan nikmat tersebut kepada yang lainnya. Saya beri contoh, misalkan seseorang diberikan nikmat pakaian, makanan, minuman, ya, maka harta, dia perlihatkan nikmat yang Allah berikan tersebut dengan bersedekah, dengan berinfak, kemudian dengan ikut dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, kemudian juga memakai pakaian-pakaian yang baik, dan yang semisalnya. Ya, ini termasuk daripada memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan ini Allah sukai. Kenapa demikian? Dengan syarat tadi, tidak boleh apa? Sombong. Kenapa demikian? Karena orang yang memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, ini bersyukur. Ini namanya bersyukur. Masa Allah berikan nikmat kepada dia dengan harta yang banyak, akan tetapi dia keluar kepada manusia dengan pakaian yang paling hina, paling rendah, paling kusut, paling kotor, paling jelek. Ini namanya tidak bersyukur. Makanya salah satu tanda kesyukuran seorang yang diberikan nikmat oleh Allah adalah dia memperlihatkan nikmat tersebut kepada orang lain dengan syarat tidak sombong. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba tersebut berupa ilmu. Maka Allah menyukai ilmu tersebut dilihat oleh manusia dengan cara apa? Diamalkan. Beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian terlihat di dalam ibadahnya, terlihat di dalam baiknya sholatnya, khusyuknya sholatnya. Ini termasuk daripada kecintaan Allah. Kemudian terlihat juga di dalam dia semangat untuk berdakwah, semangat untuk mengajari manusia kebaikan. Ini termasuk dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan Allah menyukainya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada seseorang, Allah menyukai untuk diperlihatkan nikmat tersebut. Ya, karena ini termasuk kesyukuran. Ini kuncinya. Karena memperlihatkan nikmat termasuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah dengan harta, tapi tidak terlihat sama sekali dirinya punya harta tersebut. Dia keluar menemui manusia dengan pakaian yang lusuh, dengan pakaian yang buruk, ya. Seakan-akan dia adalah afqaru ibadillah, hamba Allah yang paling miskin. Maka ini sebenarnya pada hakikatnya dia sedang berjuhud menolak nikmat Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Kok bisa dikatakan dia mendapatkan nikmat Allah dengan harta dan kebaikan, tetapi di hadapan manusia dia memakai pakaian yang pakaian-pakaian orang kere, orang miskin, orang yang tidak punya pakaian atau yang semisalnya. Maka begitu pula tatkala seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka dia kemudian menahannya, tidak menginfakkannya. Ini namanya tidak memperlihatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ilmu kepadanya, maka tidak terlihat dari ilmu tersebut ada bekasnya pada dirinya. Tidak terlihat ibadahnya semakin khusyuk, tidak terlihat muamalahnya semakin baik, tidak terlihat dia mengajari manusia. Ini berarti tidak memperlihatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka setiap jenis nikmat yang disembunyikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba tersebut, maka seseorang semestinya memperlihatkannya. Ya, seseorang semestinya dia memperlihatkannya, jangan sampai dia tidak memperlihatkannya. Ini maksud hadis. Jadi pahami baik-baik maksud hadis tersebut. Sesungguhnya Allah menyukai apabila Allah memberikan nikmat kepada seseorang, Allah menyukai orang tersebut memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya maksudnya adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Seperti nikmat harta, berarti ya dia bersyukur dengan menginfakkannya, mensedekahkannya, ikut di dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Diberikan nikmat pakaian, berarti dia memakainya dengan pakaian yang baik. Ya. Dia perlihatkan nikmat tersebut, bukan malah dia punya pakaian, tetapi pakaian-pakaian yang bukan nikmat yang Allah berikan kepada. Ini namanya sama, dia tidak bersyukur. Namanya dia sedang tidak bersyukur kepada Allah. Begitu pula nikmat ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada orang tersebut, maka harus terlihat dari ilmunya tersebut nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya itu berupa ilmu. Amalkan ilmu tersebut, ibadahnya semakin bagus. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, bakti orang tuanya, bersedekahnya, ibadahnya semakin bagus, muamalahnya semakin bagus. Karena itu adalah konsekuensi orang yang berilmu. Muamalahnya semakin bagus, semakin santun, semakin lembut perkataannya, semakin bisa memahami orang lain, makin sabar terhadap perkataan orang lain, dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan, kata Imam Tirmidzi. Hadisnya hasan. Dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, dianjurkan untuk memperlihatkan nikmat yang Allah berikan dan membicarakannya, karena hal tersebut adalah bentuk kesyukuran, dengan syarat tidak dibarengi kesombongan. Dianjurkan untuk memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dan membicarakannya, karena hal tersebut termasuk kesyukuran, dengan syarat tidak dengan sifat sombong. Yang kedua, dianjurkan untuk sederhana di dalam berpakaian. Dan sederhana maksudnya adalah jika dia di tengah orang-orang yang memang pantas untuk berpakaian biasa, maka jauhilah pakaian-pakaian yang bermotif tinggi, yang bernuansa menunjukkan kekayaan. Jadi yang dimaksud dengan dianjurkan bersederhana di dalam berpakaian adalah seseorang dianjurkan tatkala di tengah orang-orang yang kumpulannya memang jadi menengah ke bawah. Kita tidak mungkiri ya, di dunia ini ada orang miskin, ada orang kaya. Itu wajib kita imani. Ya, kalau tidak beriman berarti kita seperti orang yang tidak hidup di dunia. Wajib kita imani, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang menengah. Maka apabila kita di tengah-tengah orang yang memang sederhana, menengah ke bawah, maka kita berpakaian dengan pakaian yang sederhana. Ini anjurannya. Sebaliknya, jika berada di tengah-tengah orang-orang yang memang diluaskan rezekinya, maka berpakaianlah seperti pakaian mereka. Kemudian, faedahnya apa? Untuk bersederhana di dalam pakaian, agar orang-orang yang kita kumpuli orang-orang yang kita memang sederhana padanya itu tidak merasa sakit hati. Menjaga perasaan orang-orang yang kita berkumpul dengannya. Menjaga perasaan orang-orang yang kita berkumpul dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut kepada bab yang ke-122. Babun tahrimi libasil harir 'alal rijal wa tahrimu julusihim 'alaihi wastinaduhum ilaihi wa jawazu lubsihi lin nisa. Bab keharaman memakai pakaian atau memakai sutra atas para lelaki dan keharaman duduk para lelaki di atasnya, bersandar para lelaki kepadanya, dan diperbolehkan memakainya untuk para wanita. Jadi ada di sini tiga poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Bab pengharaman memakai sutra bagi laki-laki. Sutra adalah kain yang ma'ruf, yang lembut, yang dikenal oleh manusia, sutra. Menurut bab ini, poin pertama, pengharaman memakai pakaian sutra atas para lelaki. Ya, diharamkan para lelaki dari kaum Islam, kaum Muslim untuk memakai sutra. Dan poin kedua dari bab ini, pengharaman para lelaki duduk di atasnya atau bersandar kepadanya. Nah, ini dia. Ya, duduk di atasnya maksudnya ada tempat duduk di alasi sutra. Ini diharamkan dalam Islam. Yang kedua, yaitu ada kursi disandari atau dialasi dengan sutra. Ini juga diharamkan dalam Islam bagi para lelaki. Kemudian poin yang ketiga di bab ini, bolehnya memakai sutra bagi para perempuan. Kita baca hadisnya. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai sutra, dan karena sesungguhnya barang siapa yang memakainya di dunia, niscaya tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Makna hadis ini, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir, janganlah kalian memakai sutra. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan dari bab tadi, penulis menegaskan dengan tegas haram. Ya, penulis menegaskan dengan tegas memakai sutra bagi para lelaki haram, karena berdasarkan hadis-hadis yang akan kita baca nantinya. Semua hadis yang di dalam bab ini menunjukkan akan haramnya memakai emas, memakai pakaian yang terbuat dari sutra untuk laki-laki. Nah, lihat hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, bahwa barang siapa yang memakainya di dunia, niscaya dia tidak memakainya di akhirat. Yakni para lelaki, jika memakai sutra di dunia, maka niscaya dia tidak akan memakainya di akhirat. Dan ini adalah menunjukkan kepada ancaman, bahwa para lelaki jika memakai sutra, maka itu termasuk daripada dosa besar. Karena sebuah dosa yang di dalamnya terdapat ancaman di akhirat, maka ini dosa besar. La talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Ini ancaman di akhirat. Siapa yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di di akhirat. Ini ancaman. Maka para ulama mengatakan kullu dzambin fihi wa'idun fil akhirah fahiya kabiratu min kaba'iriz dzunub. Setiap dosa di dalamnya terdapat siksa di dalam kehidupan akhirat, maka dia adalah dosa besar dari seluruh dosa-dosa besar. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini tidak ada bedanya baik memakainya pada baju atau celana atau kaos ataupun surban ataupun peci atau apapun, sarung, seluruhnya yang berkaitan dengan sutra, maka seluruhnya haram atas para lelaki, ya, dan tidak diperbolehkan para lelaki untuk memakainya sedikit pun, tidak sedikit, tidak banyak, apapun dari sutra tidak boleh memakainya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu barang siapa yang bermaksiat, berlezat-lezat untuk bermaksiat di dunia, maka niscaya Allah haramkan nikmat akhirat atasnya. Siapa yang berlezat-lezat, bersantai-santai, bernyaman-nyaman, bermanis-manis, bermaksiat di dunia, niscaya Allah haramkan atasnya nikmat akhirat. Yang kedua, la talbasul harir, larangan memakai sutra bagi laki-laki menunjukkan kepada pengharaman. Larangan memakai sutra bagi laki-laki menunjukkan kepada pengharaman. Ya, bisa dipahami ini. Larangan di dalam hadis tersebut untuk memakai sutra bagi laki-laki menunjukkan kepada pengharaman. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil hadis yang ke-805. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbasul harira man la khalaqalahu. Muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang memakai sutra adalah seseorang yang tidak memiliki bagian sama sekali untuknya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, yang di dalam riwayat yang dimiliki oleh Imam Bukhari, man la khalaqa lahu fil akhirah, barang siapa yang tidak memiliki bagiannya di kehidupan akhirat. Imam Nawawi mengatakan qauluhu man la khalaqa lahu ay la nasiba lahu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa maksud dari man la khalaqa lahu maksudnya tidak mempunyai bagian untuknya. Dia tidak mempunyai bagian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maknai hadis ini dulu. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa hadis ini, barang siapa yang memakai sutra dari para laki tentunya, maka dia tidak mempunyai bagian di akhirat. Oleh karena ini, para ulama sebagian berpendapat berdasarkan hadis ini bahwa seseorang lelaki yang memakai sutra di dunia sesungguhnya dia tidak masuk surga. Nah, ini perlu digarisbawahi. Berdasarkan hadis ini, seorang lelaki yang memakai sutra di dunia maka dia tidak masuk surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, di antaranya setelah yang sudah kita sebutkan juga, bahwa hadis ini menunjukkan pemakai sutra dari para lelaki tidak masuk surga karena dia tidak dapat bagian di akhirat, ya, tidak dapat bagian di akhirat. Dan hadis ini menunjukkan keharaman memakai sutra bagi para lelaki. Jadi pelajaran kedua dari hadis ini menunjukkan keharaman memakai sutra bagi para lelaki. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, memakai sutra termasuk dari sifat taraf. Sifat taraf, berlebih-lebihan di dalam memperlihatkan kekayaan, berlebih-lebihan di dalam mengambil nikmat dunia. Sifat taraf, ya, memakai sutra bagi laki-laki termasuk sifat taraf, berlebih-lebihan di dalam perkara dunia yang mereka tidak mempunyai bagian di akhirat. Kenapa? Karena mereka telah habiskan bagian tersebut di dunia. Ya, karena mereka telah habiskan bagian tersebut di dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar" Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Artinya, dan tatkala api dinyalakan atas orang-orang kafir, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalian telah menghilangkan hal tersebut di dunia. Kalian telah menghilangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia. Ayat apa? Al-Ahqaf ayat 20. Saya baca ayatnya. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wabima kuntum tafsukun. Ya, artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kalian telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Nah, ini dia. Orang yang terlalu mewah hidupnya di dunia, ditakutkan dia telah menghabiskan nikmatnya dan tidak ada bagian nanti untuknya di akhirat kecuali siksa. Termasuk di dalamnya orang yang memakai sutra. Ya, termasuk di dalamnya orang yang memakai sutra. Jadi saya ulangi faedah terakhir tadi, memakai sutra bagi laki-laki termasuk sifat taraf, yang mana mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat karena mereka telah apa? Menghabiskan nikmatnya, kebaikan-kebaikannya di dunia. Baik. Hadis yang ke-806. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa al-harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memakai sutra di dunia, niscaya ia tidak memakainya di akhirat." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini, makna hadis ini adalah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita Barang siapa yang dia memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dia tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Tetapi sebagian ulama mengatakan dia masuk surga, tetapi dia tidak bisa menikmati sutra bersama penghuni-penghuni surga, yang mana penghuni-penghuni surga pakaian mereka adalah sutra. Akan tetapi mereka memakai pakaian selain itu, ya. Dan tentunya ini bagi siapa yang tidak bertaubat. Adapun bagi yang bertaubat dari dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Nah, lihat. Kemudian ada penjelasan menarik. Ini pada sutra yang asli. Sutra yang keluar dari apa? Ulat. Yang asli. Adapun sutra yang buatan, maka tidak haram. Sutra yang buatan, ada nggak siapa ahli kain di sini? Hah? Ada masih orangnya? Ya, Mas Beni mana? Mas Beni keluar dari sarangnya. Ada yang buatan? Yang tidak ahli jangan ngomong. Ada yang buatan ya, maka Syekh menyebutkan, Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kak Wah kah? Oh. Tahu, Kak. Ada sutra buatan kah? Hah? Dari pabrik. Iya, ada. Namanya sutra juga kan? Namanya sutra juga. Iya. Namanya sutra. Nah. Ini tidak haram. Akan tetapi tidak pantas. Lihat, Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan, la yambaghi lirrajul an yalbasa lima fihi minal muyu'ah wat tanazzul bihalir rajul allati yambaghi an yakuna fiha khashinan yalbuthu thiyabar rajulah la thiyaban nu'umah. Saya artikan nanti setelah azan. Silakan azan dulu. Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharamkan dari sutra adalah sutra yang asli, yang keluar dari ulat sutra. Ulat sutra itulah sutra yang asli. Dan kalau seandainya bukan keluar dari sutra yang asli, maka ini berarti tidak haram. Ya, ini berarti tidak haram. Mungkin bisa dilihat beberapa gambar. Silahkan lihat mungkin di televisi kita. Bisa di zoom gak? Ulat-ulat sutra. Ya. Sebentar, cari yang agak besar. Ini ulat sutranya. Jangan zoom hidungnya. Nah ini. Kelihatan enggak? Hah? Nah ini. Ya. Ini ulat sutranya. Itu namanya dalam bahasa Arab dudul qaz. Hah? Kalau ada nama orang dud, itu namanya ulat. Dud. Kalau dudi namanya ulatku. Ya, cukup. Ya. Ya, saya tadi ingin membacakan dan habis ini kita masuk pertanyaan karena habis Isya kita ingin tepat waktu sholatnya karena ada rapat yayasan. Lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa ammal harir as-sina'i falaysa haraman." Adapun sutra buatan maka tidak haram. Sutra buatan ini maksudnya adalah lembutnya hampir sama dengan sutra asli. Jadi buatan terlihat dari lembut. Lembutnya hampir sama dengan sutra asli. Lakin la yambagi, akan tetapi tidak pantas lirrajuli an yalbasahu, seorang lelaki untuk memakainya. Kenapa? Lima fihi minal muyu'ah. Karena lelaki memakai seperti itu, maka di dalamnya terdapat sifat kelembutan, sifat cucok. Hah? Ini watanazzul bihali ar-rajul, dan dia turun dari keadaan lelaki, allati yambaghi an yakuna fiha khashinan, yang semestinya lelaki itu dia mesti harus tegar, kokoh, keras. Ya, dalam artian tegap begitu. Pakaiannya pun tidak terlalu yang lembek-lembek, tidak terlalu ya melambai-lambai. Maka yalbasu thiyabar rajula la thiyaban umah. Maka seorang lelaki dia memakai pakaian lelaki, bukan pakaian yang terlalu lembut. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi, lakinnal faidatu min qaulina innal hayra as-sina'iyya laysa haraman. Tetapi yang merupakan faedah dari perkataan kita ini bahwa sutra buatan tidak haram. Yakni misalkan laula bisa taqiyatan minal hariri as-sina'i au sirwalan la yura. Misalkan dia memakai peci yang terbuat dari sutra buatan, atau memakai celana sirwal. Sirwal itu celana dalam panjang, itu sirwal namanya, celana dalam panjang. Biasanya tidak pakai resleting dan tidak pakai apa sih namanya itu, mana pemakruf sini, nah, kancing itu. Biasanya cuma pakai apa, karet. Ya, ini para ikhwah sekalian, itu namanya sirwal. Sirwal yang tidak terlihat, maksudnya sirwal yang ada di dalam pakaian, biasanya di belakang gamis, di belakang sarung dan semisalnya. Fahadza la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa, kata beliau. Wa ammal qamisu wal ghutratu fala yanbaghi wa in kana halalan. Adapun gamis, pakaian seperti ini ataupun surban yang benar-benar terlihat, maka ini tidak pantas dipakai oleh lelaki meskipun halal. La yambaghi an yalbasahu ar-rajul lima fihi minal muyu'ah wat tadanni. Tidak pantas seorang lelaki memakainya karena di dalamnya sifat kelembutan tadi dan sifat merendahkan diri dari kelaki-lakiannya. Wali annal jahila idza ra'ahu yadhunnu hariran tabi'iyan. Karena orang yang tidak tahu kalau melihatnya, wah, itu disangka adalah sutra yang asli. Fayadhunnu anna dhalika sa'igun lirrijal wa rubbama yaqtadi bih wassalamatu aslamu lil insan. Maka akhirnya orang tersebut mengira bahwa itu boleh dipakai, dan akhirnya orang tersebut mengikuti atau diikuti, maka keselamatan lebih baik bagi seseorang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang bisa kita jawab pada sesi pertanyaan. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nyaman kajian kanilah. Stumatlah belikan makanan kita. Nah. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama, Pak. Saya ingin menghafal jamaah saya. Nah. Nama Amruni. Siapa? Amruni. Hah? Amruni. Amruni. Ya. Amruni. Ya. Oh, nah. Pertanyaan saya tentang nikmat itu, Pak. Itu saya kan punya mobil, Pak. Cuma kalau jalan sendiri suka naik sepeda motor aja. Kalau jalan sendiri naik motor aja. Naik motor aja, tidak punya, tidak mau pakai mobil. Pakai mobil kecuali acara keluarga, mau keluarga itu. Bagaimana itu, Pak? Iya. Tidak mengapa, bukan berarti tidak bersyukur atas nikmat Allah. Yang contoh tidak bersyukur tadi adalah dia di kalangan orang-orang yang memang harus pakai mobil, dia pakai sepeda ontel. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Di kalangan orang-orang pakai mobil, dia pakai sepeda BMX. Ya, kenapa pakai sepeda? Zuhud. Ini salah zuhudnya. Ya. Itu tidak mengapa. Yang Bapak lakukan seperti itu tidak mengapa. Pak Amruni ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Perkenalkan namanya. Ngaran ulun Saifullah. Alamat Jalan Raya Yudhistira. Nah. Tatakunannya Ustadz lah. Tadi pian menjelaskan kada boleh pakai baju, kada boleh pakai silawar. Nah, dari sutra kalau sapu tangan pangai apa? Terima kasih. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah tadi sutra buatan tidak mengapa, asal hukumnya dia halal karena dia bukan sutra yang dimaksud di dalam sutra asli tadi yang terbuat dari ulat sutra tadi, dud al-qaz dalam bahasa Arab, dudul qaz. Kenapa sutra buatan halal? Karena bukan sutra yang dimaksud. Ya, sutra yang dimaksud. Tetapi tidak pantas para lelaki memakai bahan-bahan yang terlalu apa? Lembut, terlalu tekipai-kipai. Ya. Tidak pantas. Laki pakaiannya yang tegap, yang tegar, yang kokoh. Begitu para laki. Jangan terlalu yang mentereng, yang kemudian melihat memperlihatkan kelembutan. Boleh dia asalkan sutranya tidak asli. Nah ya, asalkan sutranya tidak asli. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi mengatakan bahwa jangan sampai meskipun tidak asli, lebih baik tidak dipakai untuk baju, untuk apalagi surban. Kenapa? Karena itu terlalu terlihat. Terlalu terlihat. Adapun pakaian-pakaian yang di dalam, misalkan baju kaos dari sutra, ya, ataupun peci dari sutra, tidak terlalu terlihat, maka tidak mengapa. Ya, ini ijtihad beliau. Ya, ini ijtihad beliau. Tapi asal hukumnya apa? Halal, ya, halal. Kalau seandainya dia sutra buatan, yang diharamkan apa? Yang asli. Dan tadi beliau menjelaskan bahwa haramnya memakai sutra yang asli untuk laki-laki sedikit ataupun banyaknya. Sedikit ataupun banyaknya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Rodi, Dodi. Ya. Double D. Dodi. Rodi. Rodi. Di luar tema. Ya. Jadi saya punya paman. Paman saya itu kawin dengan seorang Nasrani, mualaf, istrinya mualaf. Kemudian anaknya Nasrani. Nah, kemudian paman saya itu kawin dengan janda yang bawa anak. Ya. Enggak, bukan Ustaz. Anaknya itu Nasrani, kemudian Nasrani itu laki-laki kawin. Nah, nanti datang erot, nah, sebagai keluarga apakah kita, apa hukumnya kita memberikan sumbangan kepada Nasrani yang kawin anak paman saya tadi itu? Apa sebaiknya harus saya lakukan? Makasih Ustaz. Ya, bismillah walhamdulillah. Seorang muslim ketika mempunyai keluarga Nasrani, yang tidak diperbolehkan padanya cuma wala dan bara. Adapun berhubungan, kemudian bekerja sama di dalam hal-hal yang mubah, maka tidak mengapa. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Meskipun mereka itu adalah anak mereka, istri mereka, keluarga mereka, bapak mereka. Tidak boleh. Yang tidak boleh wala dan bara, loyal dan list loyalitas. Menjadikan dia yang dicintai, menjadikan dia yang dijadikan kawan dekat, ini gak boleh. Adapun berbuat baik, bekerja sama dalam hal-hal yang mubah, berdagang, saling memberi hadiah, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Nah, bahkan mungkin dengan akhlak seperti itu dia masuk Islam. Amin. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Syamsuddin Ustaz. Ahmad, banyak Ahmad sini. Ahmad Syamsuddin. Nah, Tadi yang berkaitan dengan zuhud Ustaz, setahu saya zuhud itu kan tidak menginginkan kehidupan dunia Ustaz. Terus yang misalkan kalau orang kaya Ustaz. Sebentar, tadi, zuhud tidak menginginkan kehidupan dunia. Dari mana tafsirannya tuh? Maksudnya tidak tidak bertujuan untuk dunia Ustaz. Tidak bertujuan enggak. Zuhud itu pengertiannya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Bukan meninggalkan dunia. Kalau ninggalkan dunia mati aja. Nah, teruskan ya. Ayah, maaf kalau salah Ustaz. Tadi kan kalau orang kaya misalkan orang kaya punya mewah, punya mobil atau motor, terus orang tersebut pakai sepeda ontel. Nah, itu kan zuhud yang keliru Ustaz. Lalu bagaimana bersikap zuhudnya orang-orang kaya Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di luar tema Ustaz, berkaitan dengan ghibah Ustaz. Di Al-Qur'an kan disinggung itu seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, tetapi saya membaca buku ada yang ghibah yang tidak haram. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Habis waktunya. Belum jawab ya. Ya, minta izin kepada yayasan. Yang pertama yaitu zuhud untuk orang kaya bagaimana? Maka jawabannya sama seperti yang kita sebutkan tadi. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dan itu umum baik orang kaya atau orang miskin. Misalkan, contohnya orang yang kaya atau miskin meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalkan dia membeli sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Pakaiankah untuk kehidupan akhirat tidak bermanfaat? Alat transportasi kah untuk kehidupan akhirat tidak bermanfaat. Misalkan dia mempunyai mempunyai motor. Motor terlalu berlebihan, motornya 10. Ya. Atau saya kemarin subhanallah waktu ke negeri Brunei itu ada rumah kamarnya 2000. Rumah isi kamarnya 2000. Ini subhanallah saya bilang. Ya gimana coba? Nah, ini yang disebut dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya sudah, tinggalkan. Kalau memang ini bermanfaat enggak untuk akhirat? Kalau bermanfaat, bisa Ustaz, bisa digunakan untuk beramal, nanti manfaatnya untuk di akhirat, maka ambil. Ya, bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Kada bemandian, ya, kada bemotoran, kada bemobilan, ya. Padahal dia mampu untuk beli 10 mobil. Nah, ini namanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, yaitu tentang ghibah. Ghibah yang diperbolehkan ada 6, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau punya kitab Riyadhus Salihin, lihat bab tentang diperbolehkannya ghibah, ada 6. Yang pertama, at-tadhallum. Seorang yang mengadukan kezalimannya kepada hakim, boleh mengghibah orang yang menzaliminya. Yang kedua, istifta, minta fatwa. Boleh. Misalkan minta fatwa kepada siapa? Kepada ulama, syekh. Dan saya ingatkan, jangan sering-sering curhat kepada ustaz, terutama para perempuan. Ya, ustaz manusia biasa, hatinya bisa tumbuh rasa cinta. Hati-hati. Hah? Jangan sering-sering curhat. Kalau ingin bertanya, tanya, ustaz, boleh atau tidak? Ustaz, halal atau haram? Adapun panjang dua bekesah cerita macam-macam. Kemudian kadang-kadang ada trik, ya, yang dibisikkan oleh syaitan. Ustaz, kalau seandainya boleh saya mau menelpon, ustaz. Tidak puas hanya dengan tulisan. Tapi kalaupun ustaz tidak berkenan, lewat tulisan juga tidak mengapa. Itu sudah cukup bagi hatiku. Gombal! Ya? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, hindari. Dan wanita-wanita yang bertanya kepada saya seperti ini, saya langsung blok orang itu. Mudah-mudahan kuat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, tadi tentang masalah apa? Ghibah, istifta diperbolehkan. Minta fatwa kepada hakim, kepada syekh, kepada alim, kepada ustadz, boleh. Yang ketiga, yaitu mengingatkan kaum muslim tentang keburukan seseorang. Fulan tukang sihir, dukun, fulan pembawa ajaran sesat, fulan, ini boleh. Memperingatkan untuk tujuan ingkar mungkar, boleh. Yang keempat, memang dia dinamai dengan itu. Seperti ada seorang perawi namanya A'raj, Sulaiman ibn Mihran al-A'raj. Sulaiman, namanya Sulaiman, bagus. Sulaiman bin Mihran, tapi dikasih gelar Al-A'raj, pincang. Dan Sulaiman bin Mihran Al-A'raj, sang pincang ini, nanti beliau akan menjadi pemberat bagi kaum muslim. Salah satu riwayat yang saya baca, beliau 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Tidak pernah melihat kecuali punggungnya imam tatkala sholat. Pincang. Ini pemberat nanti bagi kita pada hari kiamat. Yang kelima, yaitu yang keempat ya, yang kelima sekarang. Yang kelima, yaitu orang yang ingin mengingatkan kaum muslim. Sudah tadi itu ya. Yang kelima dan keenam saya lupa. Lihat di kitab Riyadhus Salihin. Yang jelas ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ya. Ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Enggak. Ada disebutkan oleh Imam Nawawi, bab ma yubahu minal ghibah. Bab apa yang dibolehkan dari ghibah. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.